Hafiz. Semua yang hafal silakan membaca. Barakallahu fikum jami'an. Abu Hurairah Jabri, pesawat terbang, tahu pesawat terbang? Nah, itu perkara yang bid'ah atau bukan? Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW perkara bid'ah atau bukan? Hah? Bukan. Terus apa? Kata Prabu, pesawat terbang bid'ah atau bukan? Hah? Ayo. Pasti ingat penjelasan yang pertemuan sebelumnya, harus paham penjelasan pertemuan sebelumnya. Alif, pesawat terbang atau helikopter atau mobil itu termasuk perkara bid'ah atau bukan? Hah? Berarti enggak boleh. Nah, pesawat terbang, helikopter, mobil, perkara bid'ah. Cuma bid'ah secara bahasa. Nah, bid'ah secara bahasa. Yang namanya bid'ah itu secara bahasa adalah perkara-perkara yang diada-adakan yang belum ada contoh sebelumnya. Saya ulangi, namanya bid'ah secara bahasa. Ini semuanya mengulang yang kemarin ya. Bid'ah secara bahasa adalah perkara-perkara yang dibuat oleh manusia yang belum ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Artinya apa? Nah, pesawat terbang belum ada contoh sebelumnya, bid'ah. Mikrofon belum ada contoh sebelumnya, bid'ah. Begitu juga helikopter, mobil, kereta api dan seterusnya yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW baru di zaman-zaman sekarang ada, maka itu perkara bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, berikutnya Afif, apakah karena mobil, pesawat terbang, helikopter tadi perkara bid'ah terus tidak diperbolehkan secara syariat? Boleh, kenapa? Boleh, kenapa? Dikarenakan tidak masuk kepada pengertian bid'ah secara syar'i. Kenapa dia tidak termasuk perkara yang dilarang? Boleh, dikarenakan dia tidak masuk kepada pengertian bid'ah secara syar'i. Dia memang masuk kepada makna bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa, dan tidak masuk pada pengertian bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i adalah setiap siapa saja yang melakukan sebuah ibadah. Nah, beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik berupa akidah ataupun ucapan ataupun perbuatan. Sehingga 6, inilah bid'ah yang terlarang, yang tidak diperbolehkan adalah bid'ah-bid'ah berupa perkara-perkara ibadah. Mengadang-adakan perkara-perkara ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang tidak diperbolehkan. Nah, yang sifatnya ibadah, orang melakukannya, meniatkan dengannya ibadah, maka itulah yang dilarang. Adapun perkara-perkara duniawi, nah seperti tadi yang disebutkan, itu perkara yang boleh, tidak ada larangan. Nah, karena ada orang yang mengingkari, orang-orang yang mengatakan ini enggak boleh bid'ah perkara-perkara ibadah. Orang mau azan pakai mikrofon ditarik sama dia. Tarik, kamu enggak boleh pakai mikrofon. Mikrofon itu bid'ah, enggak ada di zaman Rasul. Lah, jawabannya tidak. Mikrofon itu perkara duniawi. Nah, tidak ada yang meyakini saya beribadah kepada Allah dengan azan dengan mikrofon ini. Nah, mikrofon itu dianggap sebuah ibadah, jawabannya tidak. Khanahuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan 6 kejelekan-kejelekan, bahaya-bahaya yang ataupun 6 kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara-perkara bid'ah. Yang pertama, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan, maka bahwasanya apa saja yang dilakukan dari kebid'ahan dari sisi agama tersebut adalah bolalah, kesesatan. Allah Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'atin bolalah. Nah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ditambah lagi ucapan salaf di antaranya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah walau istahsanahun nas, semua bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Kullu bid'atin dhalalah walau istahsanahun nas, walaupun manusia menganggapnya baik. Karena agama ini bukan sekedar penilaian semata dengan tanpa dalil, dengan tanpa bukti, menurut saya baik, menurut perasaan saya baik, bukan demikian perkara agama. Yang kedua, kejelekan-kejelekan yang muncul dari perbuatan bid'ah adalah bahwasanya kebid'ahan tersebut bentuk keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengadang-adakan perkara yang baru di dalam agama, perkara kebid'ahan-kebid'ahan, berarti dia tidak lagi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka yang kedua, berarti orang yang melakukan kebid'ahan berarti dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat di dalam agama ini, nam menafikan nam realisasi syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniadakan, menafikan perwujudan, perealisasian syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan di antara bentuk realisasi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak beribadah kecuali dengan syariat yang ditentukan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak beribadah, tidak melakukan ibadah kecuali dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka barang siapa yang qasara fi syariah, yang kurang dalam pengamalan syariat ini, au zada fiha, atau menambahi perkara syariat ini, faqad qasara fi ittibaihi, maka sungguh dia telah kurang di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma binaqsin aw biziyadatin, bisa jadi kurang dalam keadaan meremehkan, tidak mentaati, tidak mengikutinya, atau kurang dalam artian berlebih-lebihan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah atau konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukasah karang makmur, apa saja konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus? Dan dia tidak membuat perkara-perkara yang baru. Terus? Nah, Fadli, apa saja konsekuensi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, terlewat. Sudah pertemuan kemarin. Fadli. Habib, apa saja konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, ta'atuhu fi ma amar. Yang pertama, konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati perintah-perintahnya. Ta'atuhu fi ma amar. Mentaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, apa bahasa Arabnya? Ijtinabu ma naha'an. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW, berarti perintah Rasulullah kita kerjakan, larangan Rasulullah SAW kita tinggalkan. Nah, terus yang ketiga, tasdiquhu fima akhbara, mengkhabarkan atau membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Yang keempat, disilakan oleh dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enam, ketika seorang tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia muqassir, kurang di dalam imannya kepada Rasul. Siapa saja yang tidak meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia muqassir, kurang di dalam imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga barang siapa yang ragu, tidak membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dia kurang dalam konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang beribadah dengan cara-cara sendiri yang tidak dibuat, tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngadakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia kurang di dalam imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga perkara yang merupakan kejelekan dari perkara-perkara bid'ah yang ada, yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Berikutnya yang keempat, rabi'an. Di antara kejelekan perkara bid'ah, anna madmunal bid'ah at-ta'nu fil Islam. Bahwasanya kandungan dari bid'ah terkandung pada perbuatan kebid'ahan itu terkandung celaan terhadap Islam. Nah, kandungan dari kebid'ahan adalah berarti mencela Islam. Dari sisi mana ya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mengadakan cara-cara sendiri di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka berarti dia meyakini bahwasanya Islam itu belum sempurna. Nah, tatadammanu bid'atuhu annal islama lam yakmul. Dia meyakini, berarti ketika dia melakukan kebid'ahan, meyakini Islam itu belum sempurna, butuh tambahan dari dia. Jadi paham ya? Butuh apa? Renovasi dari dia sendiri. Butuh tambahan, butuh penyempurna dan seterusnya. Islam belum sempurna. Sehingga wa annahu kammalal Islam bihadhil bid'ah. Karena itulah dia menyempurnakan Islam yang belum sempurna tadi dengan kebid'ahannya. Ini fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka oleh karena itulah kita katakan kepada orang yang melakukan kebid'ahan, antal an ataita bi syari'atin ghairil lati kamula 'alaiha al-islam. Engkau sekarang mendatangkan sebuah syariat yang enam menyebabkan tidak sempurnanya Islam. Wa hadza yatadammanu ta'na fil Islam. Ini mengandung celaan terhadap Islam, dianggap Islam itu belum sempurna. Sehingga butuh tambahanmu, butuh penyempurnaan dirimu. Padahal Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, begitu pula ya kana fitna azan ya Allah wa iyyakum. Yang kelima, orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau perkara-perkara kebid'ahan itu yatadammanu ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selain mengandung celaan terhadap Islam, mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tentunya secara lisanul maqal, secara ucapan dia tidak mengakui, enggak, saya tidak mencela Islam, saya tidak mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya apa? Bagus. Tetapi secara perbuatan dia telah mencela Islam dan telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengadakan perkara yang baru di dalam agama, maka di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus di mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dari ibadah yang dia lakukan? Di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat terhadap ibadah yang dia lakukan? Nah, kalau dia mengatakan oh mungkin Rasul dan para sahabat enggak tahu, maka ini juga celaan kepada Rasul dan juga para sahabat. Berarti Rasul ada perkara yang beliau tidak ketahui dari agama ini. Amfi taksirin anha. Atau yang kedua, Ketika mereka melakukan kebid'ahan, cara-cara yang baru dalam agama, itu menganggap apa? Rasul dan para sahabat itu enggak ngerti. Dia yang ngerti. Dia yang tahu cara beribadah, Rasul dan para sahabat tidak tahu. Itu celaan kepada Rasul dan juga para sahabat. Atau yang kedua, nah, ketika dia mengadakan kebid'ahan, itu Rasul dan para sahabat tahu, cuma tidak mengamalkan. Takfir fiha. Keyakinan yang kedua yang ada pada dia, kalau tidak menganggap Rasul dan para sahabat tidak tahu, adalah Rasul dan para sahabat itu kurang mengamalkan. Tidak mengamalkannya. Berarti dia merasa lebih hebat dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, atau yang ketiga, menganggap Rasul itu tahu, cuma Rasul enggak menyampaikan. Rasul tahu tentang perkara yang dia ada-adakan ini, yang dia buat, cuma tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang beliau lakukan, beliau berkhutbah menyampaikan di tengah-tengah para sahabat ketika itu bahwasanya, ya Allah, apakah aku telah bertanya kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan? Maka mereka mengatakan, iya, engkau telah menyampaikan. Kemudian Rasulullah menunjukkan tangannya ke langit. Beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah bahwasanya mereka telah mengakui bahwasanya aku telah menyampaikan syariat ini. Tidak ada lagi yang belum aku sampaikan. Semuanya syariat ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia menyatakan Rasul tahu cuma enggak disampaikan, juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang melakukan kebid'ahan, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, itu mengandung celaan kepada Islam, menganggap Islam belum sempurna, butuh disempurnakan oleh bid'ahnya dia. Dan juga mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mungkin dia menganggap Rasul bodoh, tak gak tahu perkara ini. Celaan kepada Rasul, atau Rasul tahu cuma Rasul tidak mengamalkan, kurang dalam mengamalkannya, atau Rasul dia berkeyakinan Rasul tidak menyampaikannya. Semua apa yang ada ini celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap Rasul enggak tahu, celaan kepada Rasul. Menganggap Rasul tidak mengamalkan, juga celaan kepada Rasul. Menganggap Rasul tidak menyampaikan, juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bentuknya berarti ketika seorang melakukan kebid'ahan, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwasanya Rasul itu jahil, lam ya'lam biha, tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Atau Rasul tahu cuma Rasul menyembunyikan. Berarti Rasul dianggap menyembunyikan risalah. Baik seluruhnya dia sembunyikan atau sebagiannya, wa hadza khatirun jiddan. Khatirun jiddan. Ini perkara yang berbahaya. Sehingga bukan perkara yang ringan kebid'ahan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan bahwasanya di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada orang-orang yang di atas fitrah tidak mengikuti agamanya orang-orang Quraisy, semacam Zaid bin Amr. Cuma yang terakhir rahimani wa rahimakumullah, walaupun dia tidak mengikuti agama mereka, kemudian tahu kejelekan agama mereka, cuma dia tidak bisa beribadah sendiri. Tidak bisa beribadah sendiri. Tidak bisa mengadakan ibadah sendiri, membuat sendiri. Pokoknya salah orang Quraisy. Tapi dia tidak bisa juga membuat ibadah sendiri. Kenapa? Tidak ada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri walaupun tidak mengikuti agama orang-orang ketika itu, beliau biasa bertahannud di Gua Hira. Beliau beribadah di Gua Hira. Tetapi walaupun demikian, beliau tidak berani untuk menyampaikan syariat apa yang muncul dari dirinya pribadi. Ketika resmi beliau diangkat menjadi Rasul, baru beliau keluar berdakwah kepada kaumnya. Padahal selama ini juga memang beliau terbiasa beribadah kepada Allah, bertahannud di Gua Hira, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Cuma beliau tidak mengada-ngadakan perkara dari beliau pribadi. Tidak berani untuk mengajarkan kepada mereka tata cara ibadah dan yang lainnya. Tetapi ketika dia telah diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru beliau keluar untuk berdakwah, mengajarkan kepada umat-umatnya. Maka sehingga fungsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan kepada kita, membimbing kita bagaimana beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Afa hasibtum annakum anna khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dalam keadaan main-main saja? Nah, yakni disebutkan oleh para ulama, lam yu'mar wa lam yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya diperintah dan dilarang. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya kepada manusia, Allah tidak memerintahkan begitu saja manusia beribadah. Beribadahlah kalian manusia kepada Allah. Terus beribadahnya gimana? Nah, Allah tidak semata-mata memerintahkan kalian wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus silahkan manusia beribadah sendiri. Tidak demikian. Dengan hikmahnya Allah ketika memerintahkan untuk beribadah, mengutus Rasulnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka, mencontohkan kepada mereka bagaimana mereka merealisasikan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak bisa semata-mata beribadahlah kalian, terus cara ibadahnya gimana? Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangankan perkara ibadah, perkara dunia untuk pendekatannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kamu sudah terbiasa bikin bakso atau bikin apa, ayam, tempe dan seterusnya. Terus kamu sudah terlalu banyak pekerjaan. Nah, sudah terlalu banyak pekerjaan. Laris jualannya sehingga butuh orang untuk menjualkan. Ini pendekatannya ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah cukup engkau mengatakan, "Sini kamu, jualkan bakso saya sana." Sudah, gitu saja. Gitu kan, Arifin, kira-kira. Enggak kan? Kamu akan memberikan arahan-arahan gimana caranya? Cara jual baksonya, cara ngaduk, buat pertama buatnya, ngaduknya, bumbu-bumbunya, terus bagaimana apa? Cara berjualannya dan seterusnya. Tidak, jualah bakso atau buatlah bakso bahkan. Terus enggak diajari sama sekali. Tidak dibimbing. Itu perkara-perkara contoh perkara duniawi. Nah, butuh dibimbing. Tidak semata-mata perintah begitu saja tanpa ada bimbingan bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara berjualan supaya larisnya dan seterusnya. Begitu pula perkara agama. Allah tidak semata-mata mengatakan beribadahlah kalian. Terus ibadahnya gimana? Apakah dibiarkan mengada-ngadakan sendiri? Jawabannya tidak. Allah mengutus Rasulnya. Apa fungsinya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiina rasulan." Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi seorang rasul. Yatlu, apa fungsi rasul ini? Perhatikan beberapa fungsi rasul yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yatlu 'alaihim ayati. Yang pertama, fungsi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka dengan mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Menghindarkan, menjauhi dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan walaupun mereka sebelumnya belum benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu fungsinya Rasul mengajari. Fungsinya Rasul adalah mengajari bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini termasuk rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak semata-mata memerintahkan untuk beribadah, tetapi Allah mengutus Rasulnya untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana tata cara mentauhidkan Allah dan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau kita berakidah kemudian beribadah kepada Allah dengan cara-caranya kita, berarti apa? Kita tidak menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanahijin rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, bahaya-bahaya kebid'ahan yang keenam. Annal bid'ah tatadammanu tafriqal ummatil islamiyah. Bahwasanya kebid'ahan itu mengandung pemecahan terhadap umat Islam, atau lebih gampangnya, bahwasanya kebid'ahan itu menyebabkan terpecahnya umat Islam dengan munculnya perkara-perkara yang baru di dalam agama, baik akidah maupun ibadah. Itu menyebabkan umat Islam ini terpecah. Nah, kalau kita lihat ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa umat Islam banyak bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, ormas-ormas yang ada? Nah, maka jawabannya karena masing-masing kelompok, masing-masing ormas mengajarkan kebid'ahan. Kelompok ini, dan subhanallah, masing-masing kelompok bangga dengan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Bangga dengan kebid'ahan yang ada pada dirinya. Contohnya, ya khana fajr rahimani wa rahimakumullah, bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij. Bid'ah, orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Orang-orang yang suka menghujat penguasa. Orang-orang apa? Yang suka membicarakan kejelekan penguasa. Nah, yang mereka mengatasnamakan ketika mereka menghujat penguasa adalah perjuangan Islam. Perjuangan Islam. Memperjuangkan syariat Islam. Dan seterusnya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kemudian mereka berbangga dengan gerakan mereka. Nah, kemudian muncul bid'ah yang lainnya. Muncul bid'ah yang berikutnya, yang masing-masing apa? Membanggakan kebid'ahannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal Nah, yang mereka banggakan itu adalah kesesatan. Yang mereka banggakan adalah kebid'ahan. Masing-masing kelompok menganggap kelompok yang lain sesat. Dia sendiri yang benar. Padahal yang dia banggakan itu adalah kebid'ahan. Maka dengan terbukanya perkara-perkara bid'ah inilah umat Islam menjadi terpecah. Nah, maka karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyatukan mereka tidak lain adalah ajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, tetapi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, nam di situ di antara keyakinan-keyakinan yang keliru yang salah di tengah-tengah manusia ketika banyak kelompok-kelompok bid'ah tersebut yang ada, kemudian ada segolongan manusia yang mereka mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka mereka menganggap justru yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah inilah yang memecah belah apa umat Islam. Nah, mereka inilah yang memecah belah umat Islam. Sementara maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika umat Islam terpecah, yang ini melakukan kebid'ahan, yang itu melakukan kebid'ahan yang dikehendaki oleh orang-orang yang berpemahaman dengan perasaannya, apa? Bukan disatukan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi apa? Ya sudah, biar enggak terpecah masing-masing saling memaklumi. Silakan kelompok ini dengan pemahamannya, silakan sekte itu dengan pemahamannya. Kemudian kelompok itu silakan dengan tata cara ibadahnya sendiri, jangan saling menyalahkan. Maka itu namanya membiarkan perpecahan. Itu namanya membiarkan perpecahan. Sementara ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ada yang mana bimbingan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dibiarkan begitu perpecahan, tetapi disatukan, dan disatukannya adalah di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum bi syai'in farujuhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Bukan dikatakan kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, ya sudah, masing-masing dengan keyakinannya masing-masing. Lah, tidak demikian. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari mana yang benar, mana al-haq. Yang salah harus apa? Mengakui kesalahannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Katakanlah hadhihi sabili. Ini adalah apa? Hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. Maka itulah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang tersebut. Nah, yang menyebabkan kalian terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sehingga jangan dikatakan yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah, yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dialah yang memecah persatuan, yang memecah umat Islam karena menyebabkan manusia berselisih. Maka sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya perpecahan adalah kebid'ahan. Masing-masing orang, masing-masing kelompok mengadakan kebid'ahan dan masing-masing kelompok bangga dengan kebid'ahannya. Ini kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya orang yang meyakini sebuah kebid'ahan, kebiasaan yang ada, orang-orang yang meyakini sebuah kebid'ahan, melakukan sebuah kebid'ahan, maka dia akan menganggap benar kebid'ahannya. Dan dia akan berbangga dengan kebid'ahannya dan menganggap orang lain yang tidak bersama dia itu sesat. Itu secara sudah menjadi apa? Sesuatu yang biasa. Di tengah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, ahlul bid'ah adalah apa? Yang pertama, mereka menganggap benar jalan mereka, kebid'ahan mereka. Kemudian yang kedua, mereka gembira. Nah, berbangga dengan kebid'ahan mereka. Kemudian apa? Yang ketiga, mengajak manusia untuk mengikuti kebid'ahan mereka. Yang keempat, menyalahkan kelompok yang lain yang tidak sesuai dengan apa? Kelompok mereka di dalam kebid'ahan mereka. Itu sesuatu yang pasti. Ini nampak sudah kita jelaskan dalam pernah dalam masail jahiliyah, bahwasanya atau dalam iktida shiratal mustaqim al-imam al-lalikai ataupun dalam kitab yang lainnya, khadafidin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama mereka akan menganggap mereka benar, kemudian yang kedua mereka akan bergembira dengan kebid'ahan mereka, yang ketiga mereka pasti akan mendakwahkannya. Enggak ada istilah masing-masing, kami jalan dewe-dewe terus tidak berdakwah. Pasti berdakwah. Mengajak manusia kepada kebid'ahannya. Kemudian yang keempat, pasti pula mereka akan menjelek-jelekkan, menganggap orang yang tidak sama dengan mereka itu salah, itu menyimpang. Contoh yang paling gamblang tadi, bid'atul khawarij. Bid'ah orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Mereka meyakini kebenaran yang ada pada mereka. Mereka apa? Yang kedua, bergembira ketika mereka meyakini hal tersebut. Berkeyakinan berada di atas kebid'ahan mereka. Gembira dengannya. Kita berada di dalam perjuangan Islam. Kita memperjuangkan Islam. Kalau kita mati syahid, gembira. Kemudian apa? Mereka mengajak manusia untuk mengikuti mereka. Maka dibikinlah kader-kader untuk mengikuti mereka. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, disebar dai-dai mereka untuk mengajak kepada pemikiran mereka. Ini wakil. Nah, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Dan yang keempat, pasti mereka akan menganggap kelompok lain yang di luar kelompoknya adalah sesat, adalah menyimpang. Ini khanafijun rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kebid'ahan yang dicontohkan oleh Syekh Zainin rahimahullah adalah bid'ah idu miladir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebid'ahan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengadakan peringatan terhadap hari kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, padahal bagian yang disebutkan oleh para ulama ternyata apa? 12 Rabiul Awal itu juga hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari kelahirannya diperselisihkan. Nah, ataupun hari kelahiran anggaplah 12 Rabiul Awal, tapi sebagian mengatakan pula bahwasanya hari kematian beliau juga 12 Rabiul Awal. Nah, berarti ketika mereka mengadakan peringatan gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam besertaan mengadakan peringatan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka-mereka ini, nah, ketika melakukan kebid'ahan, kira-kira menganggap salah perbuatan mereka atau benar? Nah, menganggap benar perbuatan mereka. Kemudian, ketika mereka melaksanakannya, apakah dalam keadaan sedih atau gembira? Gembira, senang. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ketika mau melaksanakan kebid'ahan Maulid Nabi ini, apakah ngajak-ngajak orang? Tentunya. Nah, ngajak-ngajak orang untuk mengadakannya, karena masya Allah di zaman sekarang sudah banyak yang lesu, apa, malas gitu mengikutinya. Sehingga semakin sedikit nampaknya. Sehingga karena semakin sedikit, akhirnya yang ngajaknya semakin semangat. Nah, dengan membawa makanan-makanan yang banyak dengan diadakan acara-acara yang menarik dan seterusnya. Yang penting bagaimana manusia mengikuti acara tersebut. Kemudian yang keempat, kalau orang yang mengingkari acara tersebut, apakah disenangi atau dibenci? Jawabannya dibenci. Gak suka dengan orang-orang yang tidak mengadakan kebid'ahan tersebut, nam dan menganggap mereka orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap mereka orang yang benci, gak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal pada hakikatnya yang mereka lakukan, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, walaupun mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haqiqah, dan hakikatnya bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan apapun bentuknya adalah yubghidur rasul sallallahu alaihi wasallam, membikin Rasulullah marah, membikin Rasulullah murka, benci. Wa in kana yadda'i annahu yuhibbuh, walaupun dia mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nam butuh bukti. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nam cinta itu butuh bukti. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirruhum bi dzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, sementara Laila tidak mengakui hubungan cinta mereka. Nah, masing-masing mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah Rasul mencintai mereka? Justru tidak, justru Rasul membenci perbuatan-perbuatan mereka. Yang namanya cinta itu butuh bukti. Tidak cukup mengatakan saya cinta kepadamu, tetapi apa? Harus dibuktikan. Kul hatu burhanakum in kuntum qadidin. Katakanlah, mana bukti kalian kalau kalian memang benar-benar orang yang jujur. Nah, orang yang cinta itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah apa? Dia ciri orang yang cinta. Ciri orang yang cinta adalah diantaranya dia akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Itu ciri orang yang cinta. Dia mencintai apa saja yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Gampangnya apa? Seorang yang cinta kepada istrinya, cinta kepada kekasihnya, maka dia akan berupaya untuk menyenangi apa saja yang disenangi oleh istrinya, apa saja yang disenangi oleh apa? Kekasihnya. Kekasihnya senang bakso, dia akan senang bakso. Kekasihnya senang mie ayam, dia akan senang pula dengan mie ayam, dan seterusnya. Jangan berseberangan. Cinta kepada seorang, tapi yang dibenci oleh orang yang dia cintai justru yang dia senangi. Ini tidak membuktikan cinta. Nah, yang dia cintai gak suka jengkol, kok dianya senang jengkol, terus makan jengkol. Ini gimana ya? Nah, orang yang cinta kepada seseorang, dia biasanya akan tunduk, menuruti kehendak, keinginan orang yang dia cintai. Nah, orang yang cinta, dia akan membuktikan cintanya dengan apa? Dia akan tunduk, patuh, nurut kepada orang yang dia cintai. Karena yang dia inginkan ketika dia cinta, tidak mau sebelah tangan. Yang kalau selalu berseberangan dengan orang yang dia cintai, ya gak bakal ketemu cintanya. Paham ya? Yang kesenangannya berbeda, hobinya berbeda. Terus apa yang diinginkan oleh kekasihnya, dia gak nuruti. Dan seterusnya, maka berarti dia tidak membuktikan cintanya. Nah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktinya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ketika mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru, berarti tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, tanggung dua lagi. Di antara kejelekan-kejelekan perkara kebid'ahan tadi yang keenam apa? Kebid'ahan itu memecah belah umat Islam. Yang ketujuh, annal bid'ah idzan tasyarat fil ummah id mahallatis sunnah. Bahwasanya kebid'ahan itu kalau tertebar di tengah-tengah umat, maka sunnah akan hilang. Nah, bahwasanya kebid'ahan ketika dia tersebar di tengah-tengah umat, maka sedikit demi sedikit sunnah akan hilang. Itu otomatis ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, mabtada'a qaumun bid'atan illa adha'u minas sunnati mislaha. Tidaklah suatu kaum, kata sebagian salaf, mengadakan sebuah kebid'ahan kecuali mereka akan menyia-nyiakan sunnah yang semisalnya atau lebih. Kecuali apa? Mereka akan menyia-nyiakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Maka disebutkan oleh para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa menghalangi tersebarnya kebid'ahan adalah ditegakkannya sunnah. Semangat untuk mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana? Nah, kesyirikan itu akan lenyap ketika di suatu tempat ditegakkan tauhid. Nah, kesyirikan yang merajalela ketika datang dakwah tauhid, maka sedikit demi sedikit kesyirikan itu akan hilang dan akan menyingkir, akan pergi, pindah ke tempat yang lainnya. Begitu juga kebid'ahan-kebid'ahan ketika datang dakwah sunnah, maka sedikit demi sedikit mereka akan hilang, bahkan akan pergi. Tetapi ini semuanya tergantung tentunya taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan bergantung pula kesemangatan orang-orang yang berdakwah kepada tauhid dan kesemangatan orang-orang yang berdakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ahlul bid'ah, ahlul batil, mereka sangat semangat untuk mendakwahkan kebatilan mereka, untuk mendakwahkan kesesatan mereka, maka tentunya ahlul haq, ahlul tauhid, ahlul sunnah juga mereka harus semangat untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, menyebarkan apa? Islam ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang disebutkan sekali lagi, tidaklah dakwah tauhid datang di sebuah tempat kecuali kesyirikan-kesyirikan di tempat tersebut akan hilang atau berkurang dan akan berpindah ke tempat yang lain yang tidak ada dakwah sunnah padanya. Hadza huwal waqi'. Begitu juga kebid'ahan-kebid'ahan ketika muncul dakwah sunnah, maka berangsur-angsur dia akan apa? Berkurang dan lenyap, menyingkir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma tadi tergantung kekuatan dakwah tauhid, kekuatan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena mereka akan terganggu dengan dakwah sunnah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebaliknya, kalau kebid'ahan terus diada-adakan, dibuat-buat, maka semakin lama sunnah akan semakin hilang. Setiap muncul kebid'ahan, maka akan hilang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tidak ada dakwah sunnah di sebuah tempat, maka semakin banyak kebid'ahan yang hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika semakin banyak kebid'ahan telah merajalela di sebuah tempat dan sunnah semakin hilang, maka yang terjadi sebagaimana diucapkan oleh salaf adalah sunnah itu akan dianggap, bid'ah itu akan dianggap sebuah sunnah. Nah, ketika semakin merajalela, semakin menyebar dakwah bid'ah tersebut, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, akhirnya bid'ah tersebut dianggap oleh manusia sebagai sebuah sunnah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, padahal kebid'ahan. Ketika diingkari, ada yang mencoba untuk mengingkarinya, mereka mengatakan telah diingkari sunnah. Ketika ahlu sunnah mengingkari kebid'ahan, justru orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti mengatakan sunnah telah diingkari, sunnah telah dibantah. Padahal yang dibantah itu adalah bid'ah. Karena telah merajalelanya, telah menyebarnya, telah mendarah dagingnya kebid'ahan. Saking mendarah dagingnya, anak yang tumbuh menjadi dewasa di atas kebid'ahan, orang dewasa menjadi tua beruban dia di atas kebid'ahan, tidak mengerti sunnah sama sekali, sehingga yang mereka tahu kebid'ahan-kebid'ahan itu adalah sunnah. Sehingga ketika muncul dakwah sunnah, mereka anggap dakwah sunnah itu adalah dakwah yang akan menggeser sunnah, padahal yang akan digeser, yang akan dihilangkan adalah bid'ah. Ini khanafidin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, minal mafasidi ayyadan, termasuk dari kerusakan bahaya dari kebid'ahan, bahwasanya annal mubtadi'a la yuhakkimul kitab wa sunnah li'annahu yarji'u ila hawahu, bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan, dia tidak menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai hakim pemutus terhadap perkara-perkaranya. Kenapa? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, pemutus perkaranya bukan Al-Qur'an dan sunnah, tetapi hawa nafsunya. Nah, sesuai dengan keinginan kiainya ataupun gurunya, tokohnya, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, 8 perkara yang disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah. 6 dari kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan perkara kebid'ahan. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf mungkin kepanjangan karena tanggung pembahasannya. Wa anallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.